Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerudungnya mantep nih. Hijau, merah. Iya. Terang mata jadinya, alhamdulillah. Ibu kalau datang ke tetangga minjem duit, itu namanya percaya bahwa tetangga itu punya duit, bener gak? Iya. Kalau kita gak percaya dia punya duit, masih kita datang? Betul. Betul gak? Betul. Kalau kita datang sama kakak kita, adik kita, orang tua kita minjem duit, itu tandanya kita percaya yang kita datangi punya duit, betul gak? Betul. Wah. Padahal belum tentu. Ada yang punya duit dan udah pasti ada. Enggak perlu diragukan siapa coba? Allah. Iyalah Allah. Kita ngaji dulu ya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Nggak ada follower sebanyak Allah Subhanahu wa taala. Follower Twitter saya aja cuma 400 ribuan. Tapi yang follower Allah siapa coba? Seluruh yang di langit dan di bumi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Semua yang ada di langit dan bumi itu sujud kepada Allah. Berarti kan luar biasa nih. Lah kita kalau enggak mau sujud, berarti kita tidak mengerti semengertinya gunung, laut, udara, awan, langit, karpet, tumbuhan semua. Jadi siapa yang bakal kita datengin? Allah. Nggak usah datengin tetangga, ya. Terjadi omongan. Dapat kagak? Diomongin nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Den? Alhamdulillah. Kemarin katanya lagi ke HP, kata bini ente. Saya. Lagi ngurus apa gitu? Lagi ngurus itu tetangga biasa rumah sakit, Ustaz. Anak lagi mau lahiran. Terus? Udah mau dilahirin, udah akhirnya enggak normal, enggak sesar. Lahirnya pakai Bluetooth. Udah canggih. Baru kali ini gua denger lahir pakai Bluetooth. Ya, teknologi udah canggih, Tat. Iya. Lahir bisa di kolam, bisa di normal, bisa sesar. Deni mah bohongnya aja kita percaya. Ustaz, saya abis ngobrol-ngobrol sama temen, pengen bikin bisnis, lagi ngajuin pinjaman nih ke bank. Itu, saya pengen bisnis sama temen-temen, pengen bisnis properti, servis panci penyok. Itu menjanjikan, Ustaz. Iya. Belum ada peluang. Ini pasarnya ada nih. Siapa coba yang punya panci mana? Nah, coba. Oh, ada yang penyok nggak di rumah, Bu? Oh, kagak ada penyok. Pasti ada dikit-dikit, Pak. Saya pengen bisnis sama teman, Pak Ustaz. Pokoknya, Den, minjem ke bank itu kalau udah kita ikhtiar ke Allah. Jangan terlalu ngentengin kita punya kaki datang ke manusia. Tapi entenginlah kita punya kaki datang kepada Allah. Oh, jadi kalau mau berbisnis sama Allah gitu, Pak Ustaz. Kira-kira artinya gini, tidak, saya tidak menutup pintu. Ibu mau tetangga nih, mau ke tetangga, mau ke saudara, bahkan mau ke bank. Gidah. Tapi jangan main jalan aja gitu. Jangan main jalan aja, tapi sujud dulu ke Allah, tanya dulu, bagus enggak nih kalau kita minjem? Ntar kira-kira bisa mulangin kagak nih? Usahanya bakalan lancar enggak nih? Gitu. Itu jawaban dari Allah dalam bentuk apa, Pak Ustaz? Suara. Tadi belakang ada yang ngomong, jangan. Pasti lu kabur kalau ada suara lo. Keyakinan maksudnya? Ya enggak, lama-lama. Nanti ada tanda-tanda. Begitu kita datang, petugasnya keluar. Itu tanda-tanda tuh. Padahal udah janjian. Atau begitu kita mau pergi, mertua datang, suruh nganterin dia. Pergi ke Blora misalkan. Akhirnya enggak jadi janjian sama bank, gitu terus. yang bakalan Allah izinin adalah yang Allah mudahin. Tuh, ada tanda-tandanya, Bu. Tapi tanda-tandanya bukan sariawan, tenggorokan kering. Itu tanda-tanda panas dalam, Bu. Ya, tanda-tanda dari Allah tuh kejadian-kejadian ya, Bu. Salam dulu dong. Oh, iya. Kita belum salam. Kita buka dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita malam hari ini berbisnis dengan Allah. Subhanallah. Kita juga punya surprise nih buat Pak Ustadz Yusuf Mansur. Loh, apa tuh? Kita punya penggemarnya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Dia tuh ngefans banget sama Pak Ustadz. Semua yang Pak Ustadz sampein dijalankan sama dia. Termasuk tentang ilmu sedekahnya. Pernah dengar Ibu orang sedekah motor? Mobil, rumah pernah? Ini fansnya Pak Ustadz sedekah hotel. Wih, jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan dia. Oke, terima kasih. Ngapain sih kak, selonjoran aja ke orang beranak lo di situ? Nungguin lo dari tadi. Nungguin ngapain nih? Kerjaan gue lagi banyak. Itu proposal yang itu udah lo tanda tangan, Rik. Proposal apaan? Itu yang anak yatim. Ntar aja itu mah belakangan, ini dulu. Kenapa begitu ya, Bri? Kenapa begitu gimana sih, Kang? Lu pendingin bisnis sama manusia apa sama Allah? Ya manusia, cash and carry. Keluarga lu, Bri, asal lu tahu ya. Ini MM-an nih, Kang. Kalau lu ngejar dunia, lu gak dapet akhirat. MM-an lu gak akan berharga di mata Allah. Lu mau ngejar dunia, tapi gak dapet akhirat. Apa yang ngejar akhirat, tapi dapet dunianya? Assalamualaikum. Kak. Gua tanda tanganin kak, jangan pergi dulu. Kak, gua kan pengen dapet dunia akhirat kak. Kak, pergi aja. Pak Ustadz masih kaget. Beneran Pak Ustadz, ini ngefans banget Pak Ustadz. Bahkan kalau saking ngefansnya Ibu Haji ini, jadi kalau mau kemana-mana ya, Pak Ustadz nongol di TV, ditunda tuh. Misalnya, mau ke rumah siapa ya? Pak Ustadz nongol di TV, Assalamualaikum. Taruh dulu tuh tasnya, nonton. Udah kelar, baru pergi lagi. Nongol lagi Pak Ustadz, kan acaranya banyak. Taruh lagi, nonton lagi. Gak pergi-pergi ya? Ini gak pergi-pergi. Yang pasti dia udah gak bisa pergi kalau subuh, Pak Ustadz nongol. Kalau malam juga gak bisa kemana-mana, kan nonton Pak Ustadz juga. Panggil dah. Panggil ya. Panggil. Kita undang. Ini dia, Ibu Hajah Wati. Tiada yang indah selain sedekah, semuanya nikmat bila kita sedekah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu di TV ya. Iya. Subhanallah. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, ketemu sama Pak Ustadz Yusuf Mansur? Allah Akbar, subhanallah. Masuk TV Allah begini berdua nih. Amin. Masya Allah, Allah ya. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur ya. Bu Jawati tinggal di mana Bu? Saya kan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan, wah jauh. Nih ya, coba ya, coba kita. Apa sih usahanya Bu Hajawati? Kok bisa sampai sedekah hotel? Subhanallah. Usaha saya catering, pengantin, catering kantoran, catering rumah tangga. Saya juga banyak keterampilan-keterampilan yang saya lakukan gitu. Jadi banyak bisnisnya. Nah, termasuk saya punya hotel gitu. Dan hotel yang disedekahkan ini masih aktif dan banyak pengunjungnya, Pak Ustadz. Iya. Berapa kamar, Ti? Itunya? 23. 23 kamar. Subhanallah. Aulanya ada kayak aulanya? Ada, aulanya. Kapasitas berapa tuh kan buat disewain tuh ya? Buat kurang lebih 300 bisa. 300 orang aulanya. Subhanallah. Subhanallah, betul. Tepuk tangan buat Ibu Hajah Wati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sedekah satu kontrakan aja mikir-mikir nih. Berantem dulu ya. Ini sedekah hotel semuanya. Dan bahkan Pak Ustadz sampai sebegitu kuatnya menjalankan ibadah sedekah, Bu Hajawati ini sempat ada yang ngomong, "Ibu, Ibu disantet sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Sampai gitu-gitu amat. Benar Bu ya ada ngomong gitu Bu ya? Iya, nah. Teman dekat saya malah. Teman dekat tapi ngomong... tidak langsung dia lewat teman lain gitu. Tapi sampai ke ibu ya. Terus jawaban ibu apa? Subhanallah ya, saya awalnya itu memang penggemar berat Ustadz Yusuf Mansur. Bentar. Bentar, saya di sini aja deh. Gak enak nih. Gak maaf. Ngomongnya penggemarnya. Pala saya gede. Terus terang, gak benar apa? Saya apa namanya? Suka menonton di TV itu ya. Pokoknya kalau ada catering mau ke pasar ntar dulu deh, saya mau lihat itu baru pulang gitu. Baru ke pasar gitu. Saya jadi enggak pergi dulu kalau enggak lihat. Nah, karena keseringan itu barangkali ya saya termotivasi kata Ustadz, sedekahkan yang terbaik harta kamu. Apa yang terbaik? Saya pikir-pikir kenapa enggak hotel aja yang disedekahkan gitu buat rumah tahfiz. Jadi saya hotel tanya, itu dirubah menjadi rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Sekarang kan berjalan sudah. Alhamdulillah udah 2 tahun dan ini subhanallah saya tadi di telepon ya disuruh ke Jakarta mau ditanyain. Aduh, jangan-jangan saya ini takutnya nanti riya gitu ya. Riya, aduh mudah-mudahan Allah Maha tahu saya. Amin. Hanya memotivasi aja. Amin. Artinya kalau memang ini ditanya ya mau enggak mau saya cerita gitu ya. Nah, jadi apa namanya saya tanyain anak dan keluarga kamu mau nggak hotel kita sedekahkan aja kenapa mak kenapa saya bilang kamu nanti ngelolanya mau karena ini kalau di akhirat nanti atau hari kiamat nanti kita ditanya harta kamu dikemanakan kata Allah kamu punya apa aja saya bilang saya punya hotel tuh tahu nggak kamu kata Allah hotel itu yang masuk di mana gimana itu yang saya bayangkan itu apalagi kalau anak saya nanti yang mengelolanya dia tidak mengerti yang masuk kan kita bisa tidak tahu yang belum nikah yang apa itu menjadi halangan saya nanti jadi pertanyaan gitu itu yang saya takutkan kenapa saya sedekahkan itu kan untuk saya juga untuk kami dan keluarga juga akhirnya baik Bu Wati sebentar ya, kita tahan dulu Den. Iya, masih ya. Banyak cerita dari masih banyak cerita ya, seru ini. Ya Ustaz, tapi ini ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Oke, masih bareng dengan Ibu Hajah Wati yang menurut saya sedekahnya luar biasa. Bu, oke. Ya. Kalem ya. Banget ya. Tenang, adem. Ya. Masih nggak percaya ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya tadi dilihatin, nah, tenang aja Bu, gak bakalan loncat. Tadi kayaknya ada yang kepotong ya? Iya, kita lanjutin lagi Bu ya. Tentang yang tadi tuh penasaran pengen yang omongan temennya waktu bilang kamu disantet ya sama Ustadz Yusuf Mansur sampai sedekahnya gitu banget gitu. Gimana tuh Bu, jawaban Ibu gitu gimana? Saya bilang saya bukan disantet oleh Ustadz Yusuf Mansur tapi yang nyantet Allah, saya bilang. Woi, yang nyantet. Karena apa? Maksudnya apa? Karena kan Ustadz Mansur kan nggak ngambil hotel itu kan dikembalikan beliau hanya saya menyerahkan sertifikat dikembalikan beliau kepada masyarakat yang mengelolanya masyarakat di setempat itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berkembang dan di bawah tetap sebagai fungsi sebagai hotel di atas rumah tahfiz. Jadi itu membiayai untuk apa namanya kegiatan rumah tahfiz tersebut. Nah itu dia. Jadi kalau Ustadz datang malah kami disumbang, bukan beliau dikasih. Ya iyalah. Ger nih ger. Gak yang benar Bu, kita kan asli ya. Karena alhamdulillah saya udah apa ya, kayaknya udah dekat banget gitu ya sama beliau sehingga saya semangat membuka rumah tahfiz tersebut. Dan memang terus terang beliau datang itu naik pesawat di ini kan juga nggak ada kami yang menyediakan beliau sendiri jadi ya tadi bahkan menyumbang di rumah tahfiz kami itu subhanallah. Tutup muka. Tutup muka. Oh jadi pelaksanaannya gitu Pak Ustadz ya. Iya. Ya jadi ya gitulah. Iya. Ya pokoknya ya gitulah. Bu, katanya ada rumah makan juga Bu ya? Iya. Rumah makan. Jadi setelah saya menyedekahkan hotel, pada saat itu Ustadz meresmikan di hotel itu Lalu saya ajak lagi ke Palangkaraya, saya buka rumah tahfiz di rumah makan saya. Jadi awalnya rumah makan itu rame. Nanti kalau sudah jam 2 saya sisihkan kursi-kursi, situ anak-anak pada belajar, ngaji. Ternyata sibuk juga kayaknya, ah biar aja dah, saya yakin mungkin Allah lewat ketering aja, jangan rumah makan lagi deh, berhenti aja. Alhamdulillah saya berhenti rumah makan itu saya jadikan rumah tapis khusus, jadi tidak memindah-mindahkan kursi lagi. Itu pun ada pertanyaan, masa iya rumah makan seramenya itu kok ditutup, digantikan? Ya saya bilang, ah saya yakin Allah pasti menggantikan lewat ketering itu. Jadi alhamdulillah apa yang saya mau Allah pasti ada gitu ya, insya Allah. Dari rumah makan jadi rumahnya Allah, jadi rumahnya Quran, iya. Jadi rumahnya santri. Iya. Emang sekarang, orang gak masuk akal tuh bisa pusing. Sekarang Ustadz sudah dibangun 2 lantai. Ukurannya 2... Di situ, di rumah makan itu? Iya, di rumah makan itu. 2 lantai, 20 kali 17. Begitu mundur malah bisa bangun, iya, ya? Iya, bisa bangun. Ya, dari mana nilai itu duit itu? Saya gak tahu juga, awalnya saya punya 100 juta aja. Tapi saya yakin ke Allah. Awalnya ngomongnya enteng banget. Awalnya cuma terus punya 100 juta aja. Boleh dikatakan memang itu bisnisnya ini ke Allah. Ini ada ibu-ibu yang gak bisa bayar kontrakan. Saya bisnisnya ke Allah. Ke Allah saya yakin kalau lagi saya sulit. Pasti Allah mau tolong. Jual ini misalnya toko ya. Yang apa mau saya jual ternyata lambat kan. Sedangkan pembangunan harus cepat. Gitu. Saya sedekahkan dulu senilai yang saya mau. Gitu. Wow. 10%-nya. Subhanallah. Memang itu pasti. Insya Allah Bu ya. Saya tolong doakan. Saya lagi membangun lantai 3 karena santri yang ikro juga mau gitu, jadi lantai 3. Sekarang udah berapa? Saya murid? Sudah DP ke Allah untuk sementara ini, alhamdulillah. DP ke Allah, bahasa untuk bangun yang ketiga. Bahasa ya DP ke Allah. Berapa murid sekarang? Muridnya memang sih yang mendaftar itu kurang lebih 200, tapi anak-anak tuh kan kadang-kadang ada yang turun, ada yang enggak ya, yang berfungsi hanya 100 gitu, yang tiap hari. Kalau rumah tahfiz ada berapa? 65 rumah tahfiz. 65 rumah tahfiz. Subhanallah. Ustaz, alhamdulillah. Jadi selama ini Ibu kalau mau ada perlu apa-apa misalnya iya. 100 juta, Ibu sedekahin dulu 10%-nya 10 juta gitu. 10 juta. Itu DP sama Allah. DP-nya sama Allah. Cakep. Insya Allah kebutuhan yang yakin lainnya. Yakin Bu. Oh Den, katanya mau mobil apa lo. Sedekahnya berapa Mas Ad? 10%. Jadi Allah. Kemarin terakhir saya kan rumah itu sudah dibangun, saya sampai terjual mobil segala macam, pokoknya habis. Saya pikir nanti kalau tamu datang atau ustadz dari Jakarta datang, saya kan gak punya mobil. Saya minta aja ke Allah. Saya bilang, ya Allah saya harus punya mobil kok. Karena tamunya harus pinjam mobil segala macam. Jadi saya maunya beli mobil itu yang 100 juta aja ya. Biar satu buah mobil saya selalu sholat malam Bu. Bukan saya sirik Bu ya. Itu memang temannya kita Bu ya. Karena itu istilahnya jaminan. Paginya kita duha, malamnya kita sholat tahajud. Sholat malam tuh temen. Temen sholat kita. Sholat malam tuh temen kita. Temen kita dan jaminan kita pasti insya Allah siang akan Allah berikan rezeki itu. Terus dapat tuh mobil? Jadi saya kan pengennya biar ya gak mahal lah, pokoknya yang 100 juta aja. Anak saya, menantu saya itu, saya bilang kamu cari masjid deh yang memang butuh uang. Ini DP-in deh 10 juta, saya bilang pokoknya kita minta sama orang. Sama pengurusnya doakan ini pengen punya mobil. Subhanallah Bu, gak berselang tengah hari saya ditelepon. Karena saya menjual toko yang artinya jalur hijau gitu ya. Yang gak boleh dijual karena batasnya 4 tahun aja lagi. Itu udah dibongkar gitu ya. Tapi saya yakin karena saya bisnisnya ke Allah. Saya sedekahkan toko itu yang akan dijual, gak taunya ditelepon. Bu, katanya rumah tokonya mau di ini ya, mau dijual ya. Iya, saya bilang. Nah, mau dijual berapa katanya? Saya bilang 350. Ah, 250 aja. Jadi habis sedekah paginya jam 11 saya ditelepon, alhamdulillah saya mau mobil, ternyata DP-nya mobil. Oh, DP-nya mobil. DP-nya mobil. DP itu ruko. Ruko tadi DP-nya mobil, langsung dapat mobil saya siangnya, sorenya. Luar biasa. Den, makin seru kalau kita panggil Pak Ae ya. Nah, benar. Tamu kita yang lain. Ini juga berbisnis dengan Allah. Ini anak muda, cerdas, nulis buku. Penulis buku. Ustaz pula. Trainer juga. Trainer pebisnis pula, lengkap lah. Dulunya anak seorang petani yang pernah dagang singkong. Masa? Iya, kita undang ini Mas Ae Muzaini. tunda-tunda. Beramal baik janganlah ditunda-tunda. Sini Zah, mau ya, ibu bisa di sini ya. Enggak apa-apa. Buatin sini, buatin. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang nih ketemu Ustaz. Iya. Ustaz muda yang mudah-mudahan tambah berkah gitu ya. Amin. Saya Ustaz tua ini. Udah 36. Masih muda ya, Bu. Ukurannya kesono. Oh iya iya. Kalau ukurannya kesono gua muda banget. Nih, coba lihat ya. Coba lihat. Minggir. Minggir. Kalau ukurannya iya. Kalau ukurannya ke sini saya pasti lebih muda. Benar. Nih, saya ke sini. Wah, biar adil. Iya, Mbak. Nenek. Coba dong. Iya, benar. Saya tuh udah tua, ya. Oke. Halo, subhanallah Ustaz. Hai, Ustaz. Dulu Ustaz muda. Sekarang muda. Ustaz setengah tua. Nah, Mas Ai kita tahan dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bisnis dengan Allah, dengan Mas Ai Muzaini. Jangan kemana-mana. Pengen denger dong, kisah waktu kecilnya gimana, Mas Ai? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sejarah kehidupan ini penuh dengan keunikan saat ini. Jadi Allah telah mendesain kita dengan luar biasa, apapun cerita masa lalu. Iya. Kalau dulu saya dilahirkan di sebuah desa yang kecil, di pinggir kali, namanya Cikaso begitu. Cikaso. Dari kedua orang tua, petani, atas ladang orang lain. Jadi artinya dia bekerja dengan ladang orang lain. Tidak punya ladang sendiri. Sampai pada titik Allah subhanahu wa ta'ala mendesain takdir itu tidak bisa sekolah. Tapi punya niat. Kalau kita minta sama tetangga, tetangga sama-sama tidak punya uang, tapi Allah itu maha kaya. Masya Allah. Sehingga pada suatu hari Allah datangkan peluang untuk bisa ke Jakarta. Cuman sayangnya memang gak punya ongkos. Akhirnya umur 10 tahun itu kita mikul singkong, ketengkulak, kita jual, terkumpullah uang kurang lebih sekitar Jakarta. Untuk ongkos ke Jakarta, karena ibu bapak sudah angkat tangan tidak punya apa-apa begitu. Nah itulah awal sejarah kehidupan di mana kita meyakini betul bahwa Allah lah yang maha kaya. Iya. Dari situlah, walaupun harus berjalan kaki 25 km dari rumah karena jalan harus melintasi 7 sungai gitu, Ustaz. Kemudian harus naik gunung, turun gunung begitu. Dengan 35.000 itu hanya cukup ongkos untuk bisa aja, tidak cukup untuk hidup. Bukan untuk hidup, tapi untuk naik ojek. Akhirnya jalan kaki, Ustaz. Jalan kaki 25 km. Iya. Itu betis nggak teriak tuh. Alhamdulillah. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Sehingga nyampe lah ke Jakarta. Sah. Jakarta. Nah di Jakarta itulah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan saya membantu orang yang menjahit. Jadi tukang potong. Tukang ini, tukang bersihin sisa-sisa jahitan. Kita ngelepit. Benang ya. Kita potong benang begitu. Iya. Malam harinya karena gak ada tempat tidur, gak ada tempat buat ini juga, kita di atas mesin jahit tuh tidur. Muat tidur ya? Di mesin jahit? Di atas mesin jahit. Di atas, gak kejahit tuh? Enggak. Karena ditumpuk. Keterbatasan gak ada tempat. Masya Allah. Terus? Tapi inilah mungkin kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang lain teman-teman itu usianya ada yang 17, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Kalau saya usia saya baru 10 tahun. Sehingga apa yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan adalah inilah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain nonton layar tancap kalau malam minggu. Kalau saya ngaji sama Pak Haji Husein, sama Pak Haji Nur Ali, Muhammad Ali, Kori Nasional itu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik yang berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga cerita itulah sampai ke bisa sekolah, bisa kuliah, dan alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Dan sekarang udah nulis buku dan ini dia. Dan mengisahkannya itu supaya diketahui sama orang lain bahwa kita harus yakin dengan Allah, maka inilah indahnya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah jadi trainer, motivator di mana-mana, Pak Ustaz. Nah, Mas Ai, berbisnis dengan Allah, bisnis apa sih yang dijalanin sama Mas Ai ini? Jadi gini, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luasnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan prospektus kepada kita, memberikan proposal yang begitu luar biasanya kepada kita yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dengan level apapun dalam kehidupan ini. Apapun latar belakang kita, apapun yang sekarang dalam posisi apapun, maka peluang berbisnis dengan Allah itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apa itu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tahawiyah. Di mana beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiratin wa batinah. Jadi kunci dari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dari target, visi, misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Memang Allah menciptakan kita itu satu, memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, maka yang akan memberikan profit, memberikan kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah yang memberikan semua kebutuhan kita insyaallah. Ya, kayak Bu Wati, rumah makan disulap jadi rumah tahfiz. Jadi kayak berbisnis, biarlah Allah yang punya rumah makannya. Hotel kemudian lagi rame-ramenya, biarlah Allah yang nyewanya gitu kira ya. Bahkan ketika pagi hari orang udah berburu pekerjaan, berburu apa sih. Sebagian orang nyempetin sendiri apa waktu ya, sedikit waktu buat sholat duha. Mungkin termasuk Ustaz ya, termasuk itu berbisnis dengan Allah. Nah, kalau kita pengen berbisnis sama Allah, caranya gimana? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, apakah Anda mau aku tunjukkan, kata Allah, bisnis, tijarah, perdagangan yang akan menghilangkan Anda dari semua azab, dari semua kesusahan. Jadi jangankan untung, kesusahan Allah hilangkan. Subhanallah. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran kepada kita. Ini kepada siapa saja. Tapi kuncinya adalah dipanggil itu adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billah. Yang pertama yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyebabkan manusia untung itu adalah beriman kepada Allah. Masyaallah. Yakin dengan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah kan tidak memesan sama Allah. Allah ciptakan kita, Allah desain kita, sehingga apapun yang ada di muka bumi ini adalah Allah yang akan mendesain itu semuanya. Nah, tu'minuna billah. Yang kedua adalah wa rasulihi, beriman kepada rasul kita. Rasul itu lengkap, dari mulai sejak dilahirkan sampai kematian Rasulullah adalah penuh hikmah, penuh dengan semua hal-hal yang kita butuhkan di dalam dunia. Nah, Mas Ai berbisnis dengan Allah, Mbak Hajawati juga berbisnis dengan Allah. Ada keberkahan yang mereka terima. Seperti apa? Nanti setelah ini tetap di chatting dengan ya. Nggak terasa udah segmen kelima, Pak Ustaz. Ya? Nah, kita mau ngobrol sama Ibu Hajawati lagi. Ibu, setelah Ibu menyedekahkan hotel, rumah makan, keberkahan apa, Bu, yang Ibu rasakan dalam kehidupan Ibu Hajawati? Yang pertama, artinya keberkahan itu saya yang tidak pernah membayangkan dikasih Allah rumah tahfiz itu suatu kebahagiaan bagi saya. Subhanallah. Jadi kegiatan saya sekarang itu ntar nanti di mana-mana buka rumah tahfiz itu suatu kebahagiaan bagi saya. Yang kedua, apa maunya saya Allah kasih gitu. Saya nggak perlu kaya tapi cukup. Mantap. Gak perlu kaya tapi cukup. Benar-benar. Cukup ada kalau mau apa-apa, iya, ya Bu ya. Benar. Mau naik mobil mewah cukup ada. Ya. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Kalau Mas Ai gimana Mas Ai? Sebenarnya masih banyak ceritanya nih ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, orang yang berbisnis dengan Allah itu pasti untung dan untungnya pasti besar. Yang kedua pasti abadi. Dan yang ketiga itu pasti Allah kasih. Baik sekarang, nanti atau yang akan datang. Masyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan di dalam surat tadi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan besar. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan hapuskan dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Pasti punya dosa. Tuh. Maka orang yang berbisnis dengan Allah, dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu. Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah. Dan Allah akan berikan surga. Dan surga itu paling kita dambakan karena semua kenikmatan pasti ada di sana. Wa masakinat thayyibatan. Dan Allah akan berikan istana-istana. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak punya, yang tidak mau istana? Makanya saya mohon doa juga Pak Ustadz. Sekarang lagi membuat namanya Istana Yatim Indonesia. Oh iya itu. Di mana itu sekarang? Nah, Serang ya? Di Serang. Alhamdulillah kita sudah 2 hektar udah kita bebaskan, udah kita bangun masjid, sekolah, yang mudah-mudahan itu adalah buat istana kita di dalam surga Allah. Allah, amin. Jadi wa masakinat thayyibatan fi jannati adn tajri min tahtihal anhar. Yang mana luar biasanya surga itu. Inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Kemudian apakah hanya cukup di akhirat saja kita dapat surga, dapat rumah, dapat istana di dalam surga? Ada di antara manusia yang memang ingin di dunia juga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah dalam ayat itu. Di antara manusia itu ada yang mendambakan pertolongan, pertolongan, kemudian profit, keuntungan di dunia. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah keuntungan dan pertolongan yang dekat, yang tidak abadi. Allah akan tolong kita pengen punya rumah, Allah kasih. Seperti alhamdulillah saya dengan istri saya, Allah kasih rumah. Yang rumahnya itu sesuai dengan apa yang diamanahkan Dr. Subkaldowi harus Islami. Jadi rumah Islami itu minimal 5 kamar. Buat kita, buat anak, anaknya kalau 3 berarti tiga. Kemudian buat pembantu. Iya. Kamar suami. Dulu kamar saya sekamar bertujuh. Agak Islami. Iya. Jadi amanah para ulama itu kalau rumah itu minimal 5 kamar. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa dapat rumah yang minimal 5 kamar yang amin. Besar. Baik Den. Sekarang waktunya berdoa pemirsa. 40 episode di chattingnya M. Dan 100 episode di Bisa Tati Pagi kita berdoa bersama. Kita bersama-sama membaca salawat dulu 10 kali. Jadi Bu Ajawati, Mas Ahi, kita nih lewat acara kita, kita berdoa bersama dan mendoakan satu sama lain. Diawali 10 salawat, yuk bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa silakan berdoa masing-masing. Saya akan mendoakan dari sini, mengaminkan dari sini mudah-mudahan apa yang menjadi doa pemirsa semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saat ini seluruh pemirsa dan yang ada di studio sedang berdoa kepada Engkau ya Allah. Apa yang menjadi hajatnya, masalahnya, ada yang minta ampunanmu, ada yang minta maaf darimu, ada yang minta dibaguskan ya Allah. Sakratul mautnya, ujung kematiannya, kuburnya, padang mahsyarnya, dimudahkan nanti yaumul hisabnya. Ada yang minta anak, minta jodoh, minta sehat, minta pekerjaan, minta modal usaha, minta supaya bisa bangun masjid, supaya bisa bangun pesantren, supaya bisa nyekolahin anak. Apapun yang menjadi permintaannya, hamba-hambamu, Engkaulah Tuhannya ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Kabulkan doa-doa pemirsa dan semua yang ada di studio ini Allah, yang saat ini sedang berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kami. Sepanjang kami menanti doa ini menjadi ada ya Allah, dikabulkan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnakal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah satu yang paling saya suka ada ini adalah di ujungnya ini. Benar. Kita berdoa bareng. Doa bersama. Sedunia. Karena ada yang nonton juga dari internet dari ya. Berbagai negara di bumi Allah ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Ya, selesai juga episode kita kali ini berbisnis dengan Allah. Kita ucapkan terima kasih untuk ini sudah ada di toko-toko buku Ustaz ya. Sudah kita tarik. Oh, sudah ditarik. Jadi udah dibuat di beredar di toko buku. Ditarik lagi dan ingin dibagikan sendiri. Dibagikan sendiri oleh beliau. Oleh beliau. Jadi yang hadir insya Allah dapat semua. Oh. Amin. Amin. Ya Ustaz, jazakallah khair. Amin. Sering-sering kemari Ustaz begini. Oke. Okay. Ya dan tutup dulu deh. Ya, terima kasih buat Mas Ayu, terima kasih buat Ibu Hajawati. Terima kasih buat pemirsa yang sudah bersama kita. Terima kasih juga yang sudah hadir di studio. Total Kid and Friend, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Saya Denny Cagur. Ya, saya Yusuf Mansur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.